Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا وإياكم من النار. طيب sebelum kita masuk ke pelajaran, jadi nanti akan dibuka pelajaran ya aisar atau tajwid dan juga apa hifdzul Quran, agar kita dari sisi bacaan itu benar, kemudian juga memiliki hafalan. Jangan sampai kita belajar tapi ternyata dari sisi bacaan masih keliru dan tidak ada yang memperbaiki, apalagi kalau disuruh untuk jadi imam. Ya, ini penting. Ya, sedikit-sedikit ya, kita perbaiki, kita latih ya, agar lisan kita juga terbiasa dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Ya. Karena orang-orang yang memiliki bacaan yang bagus, yang baik dan benar, tentunya dia akan mendapatkan keuntungan besar. Selain mendapatkan pahala dari Allah, bahkan mendapatkan apa? Syafaat dari sisi dia membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lahu. Rasulullah menganjurkan bacalah Al-Quran Al-Karim. Jadi nanti pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat. Bagi siapa? Tentunya al-mulazama li tilawatihi, orang yang terus membacanya. Jadi kalau dia giat membaca, apalagi ada niat untuk menghafal, kemungkinan besar akan bersemangat. Tapi kalau tidak ada niatan menghafal, itu kemungkinan besar tidak akan membaca Al-Quran. Nah, tidak ada orang apa istilahnya giat dalam baca tapi tidak ada niatan dalam hafalan. Itu sangat nadir, sangat jarang. Ya. Maka penting ya, kita untuk membaca, kemudian juga kita bisa menghafal, dan juga orang yang mempelajari dari makna atau tafsir kemudian diamalkan, ini akan menjadi syafi'an, ya. Menjadikan Al-Quran tersebut menjadikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi setelah daras, ya, nanti bisa kita belajar, ya, baca. Mungkin ada yang baca yang sudah lancar, ada yang masih belum sama sekali, ada yang masih kadang dia mungkin dari sisi makhraj, ya, atau sama sekali tidak bisa, ya, dan nanti kita lihat. Nanti mungkin dibedakan istilahnya, ya, kelas-kelasnya, jadi tidak disamakan, ya, agar yang sudah lancar tinggal dilanjutkan dengan diperkuat diperkuat hafalan. Baik. Ini khusus aba-aba, ya. Kalau anak kan sudah ada, ya. Kalau anak-anak kan sudah ada kelasnya. Ini aba-aba. Jadi jangan sampai aba-abanya menyuruh anaknya untuk hafalan. Dia sendiri enggak hafalin, sibuk dengan yang lain. Sesibuk apapun, usahakan kita dapat hafalan. Walaupun istilah setahun cuma satu surat, enggak masalah. Yang penting kita ada niatan yang kuat. Karena penting seorang muslim untuk menjaga dengan qiraatul Qur'annya. Baik. Qala Syekh Muhammad, ya, qala Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Al-Uwadiyah. Al-ibadah, ya. Apa ibadah maknanya? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah. Jadi segala sesuatu apapun bentuk namanya itu yang dicintai oleh Allah, wa yardah, dan juga diridhoi. Minal aqwal wal a'mal, baik berupa ucapan ataupun juga perbuatan. Nah, jadi segala perbuatan ataupun ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, al-batin wa zahir, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, al-batin yang tidak terlihat, batin wa zahir, dan juga yang nyata, maka ini dikatakan ibadah. Nah, terkadang di dalam ayat atau dalam Al-Quran atau hadis, kalau di situ ada bentuknya perintah, berarti itu melakukan suatu ibadah. Dikategorikan perbuatan yang dilakukan itu termasuk kategori ibadah. Ataupun juga orang yang dipuji oleh Allah atas perbuatannya, maka itu juga ibadah. Yang mana di situ berarti dicintai dan diridhai oleh Allah. Ada juga yang nanti diberikan balasan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, ini juga ibadah. Jadi banyak jenis ibadah. Yang di situ terkadang Allah perintahkan, terkadang Allah itu berikan pujian, terkadang juga Allah berikan pahala yang besar. Ini adalah di antara bentuk ibadah. Kemudian di antara contohnya as-shalah, az-zakah, as-siyam, wal-hajj, itu yang terlihat. Salat, zakat, puasa, haji. Ada al-amanah wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian silatul arham, memanjangkan tali silatul rahim. Ini di antara bentuk ibadah. Ada juga ibadah itu yang tidak terlihat. Ya, seperti tawakal, rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah, kemudian rasa harap, ini juga diantara bentuk ibadah. Terkadang orang dia menampakkan ibadah yang zahir, tapi ternyata di dalam batinnya dia tidak melakukannya, tidak bertawakal kepada Allah atau meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat, mendatangkan mudarat. Nah, ini berarti ada sesuatu yang bisa menghancurkan sebagian atau seluruhnya dari amalan yang sudah dia kerjakan. Wa kadzalika hubbullah wa rasul. Kemudian juga orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, wa khasyatullah wal inabah ilaih. Ini adalah bentuk ibadah. Wa ikhlas ad-din was-sabr, dan juga bisa bersabar di atas segala bentuk ujian, bentuk cobaan, ataupun juga ketika melakukan suatu amalan. Jadi namanya sabar itu ketika dia melakukan suatu perbuatan, ini juga termasuk harus di atas sabar. Jadi tidak mudah kita melakukan suatu ketaatan rutinitas. Sholat lima waktu dijaga, tidak ketiduran, mempersiapkan dirinya, tidak sampai masbuk. Ini adalah bentuk ibadah yang dilakukan secara rutinitas dan harus di atas kesabaran. Harus di atas semangat, dipersiapkan. Kemudian juga apa? Bentuk ibadah yang lain, seperti dia takut kepada Allah, takut akan azab Allah, sehingga dia melakukan sesuatu perbuatan, dia harus bisa merenungkan kembali apakah perbuatan yang dia lakukan itu bisa mendatangkan murka Allah atau tidak. Terkadang orang mereka itu berani, merasa aman, padahal perbuatan yang dia lakukan ternyata bisa mendatangkan bencana, melalaikan kewajiban, melalaikan sholatnya, tidak menjalankan amanah dengan baik, sering mengumbar janji tapi tidak pernah ditepati, berbohong dan sebagainya. Kemudian tidak mau berinfak di jalan Allah. Dia kumpulkan hartanya untuk memperkaya diri. Bahwasanya harta tersebut bisa mengkalahkannya. Sayatawakuna bihi yaumul qiyamah. Tentunya nanti akan dikalungkan harta-hartanya tersebut nanti pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang demikian tentunya bisa dimurkai oleh Allah. Afa'aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan makar dari Allah, terhadap azab Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, afa'min ahlul qura ayyatum basuna bayata wa hum na'imun. Apakah mereka merasa aman dengan datangnya suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang istirahat? Disebabkan apa tadi? Tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah, sering meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, sering berbuat zalim, bahkan melakukan berbagai macam kemaksiatan yang mujaharah, yang sudah nampak dan tersebar. Maka penting kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah, cinta kepada Allah, cinta terhadap syariat Allah. Bertawakal kepadanya, bersyukur, wa syukur li ni'amihi, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, war ridha, dan juga ridha bi qada'ihi, dan kita harus ridha terhadap takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alaihi. Dan tentunya dengan banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraja li rahmatihi, mengharapkan rahmat Allah, wal khauf min adabihi, dan khawatir, takut terhadap azab Allah. Tentunya orang yang demikian bisa jadi dia akan diridai Allah Subhanahu wa taala wal mardiyah lahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, terus menciptakan jin dan manusia itu dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian diutus para rasul. Wa biha arsala jami'ur rusul. Jadi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu beribadah kepada Allah. Mu'budullah ma'alakum ilahin ghair. Sembahlah Allah. Jadi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bahkan ayat Mu'budullah ma'alakum ilahin ghair itu banyak di berbagai ayat. Bahkan Nabi Hud, Nabi Saleh, wa Syu'aib dan yang lainnya, itu mereka berdakwah di jalan Allah agar mereka semua beribadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Namun ternyata faminhum man hadallah, ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, namun ada juga wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, namun ada juga yang mereka itu sesat, tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, tetap di atas kesesatan. Ya dan bil. Nah. Bahkan wa bidzalika wasafa malaika wa anbiya, memberikan sifat kepada malaikat dan juga para nabi, karena mereka adalah makhluk yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Walahu ma fis samawati wal ardhi wa man innahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya, mereka itu tidak sombong. Ya, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, bahkan mereka juga tidak merasa letih. Nah, inilah orang-orang yang disifati dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu menjalankan ketaatan, bersabar di atasnya, tidak merasa capek, tidak merasa letih. Ya. Rajin salatnya, salat lima waktu rajin, salat sunnahnya rajin, an-nawafil, bahkan salat qiyamul lail dia rajin. Ya. Maka tentunya orang demikian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk yang mulia. Yusabbihuna al-lail wa an-nahar la yafturun, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu malam ataupun siang. Jadi tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, tidak merasa malal. Ini adalah makhluk Allah yang mulia. Bahkan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Wa dzamal mustakbirina 'anha biqaulihi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina istakbirun, sedangkan orang-orang yang tidak mau beribadah, yang sombong, yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya yang lebih dari yang lain, dan bahwasanya apa yang dia peroleh dengan hasil sendiri, padahal semua yang dia peroleh itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Jadi apa yang kalian dapati, yang kalian rasakan, yang kalian raih, itu semuanya dari Allah. Namun orang-orang innal ladzina yastakbirun, yang istikbar, yang sombong, yang angkuh, an ibadati, artinya tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhiri, tentunya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ya dan bila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan wa na'at sifat khalqihi bil 'ubudiyyah. Jadi memberikan sifat yang mulia, yang terbaik bagi orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah. Mereka akan diberikan a'inan yashaw biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Surat apa? Aina yasubu ibadullah fajra tafjira, salah apa? Al-insan. Jadi aina yasuh, nanti di situ ada mata air yang mana penduduk surga itu selalu meminumnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ketaatan. Ya. Bahkan di sana yufajjiruna tafjira, yang selalu memancarkan air. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal anhauna, bahkan hamba-hamba Allah itu disifati apa? Yang mereka ketika berjalan mereka rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika ada orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang fasik, orang kafir atau sejenisnya, mereka selalu mengejeknya. Ya. Khatul jahiluna qalu salama. Ya. Tetap dia mengucapkan ucapan yang baik, mengucapkan salam. Masya Allah. Ini adalah di antara sifat orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya akan lunak. Hatinya bersih. Tidak gampang apa? Emosian. Dia tetap melakukan sesuatu yang baik, baik terhadap dirinya dan juga orang lain. Bahkan orang-orang yang disifati mukhlis, orang yang disifati yang rajin beribadah kepada Allah, kepada Allah. Ketika iblis laknatullah bersumpah kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani lau zayyinanna lahum fil ardi walughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, karena engkau sudah menyatakan bahwa diriku itu sesat, lau zayyinanna lahum fil ardi, tentunya aku akan menyesatkan mereka. Ya. Semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya, artinya orang yang mukhlis. Yang rajin beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Tentunya orang demikian disifati yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang mukhlasin dan juga beribadah kepada Allah. Ketika ibadah kita lemah, ya, kadang kita bosan, jenuh dan sebagainya, kita kembali kepada Allah, membaca kembali, ya, kisah-kisah yang mana para salaf mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dan juga khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang beribadah kepada Allah akan diberkahi hidupnya, akan dimudahkan jalannya, baik itu ketika dia dalam kesulitan, bahkan akan dimatikan dalam keadaan yang baik. Ini bagi siapa saja yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Soal yang Darus Al-Ubudiyah kita cukupkan. Nanti yang apa? Pelajaran Aisyah atau Tajib. Ya. Jadi di apa istilahnya? Dites satu-satu dulu ya. Bisa. Ya, dites satu-satu bacaannya. Benar apa bisa atau mungkin belum bisa baca. Ya. Jadi enggak usah ini. Jadi masing-masing sesuai dengan porsi kelasnya. Ya. Ya, jangan sampai yang dia kelas tidak bisa baca disamakan dengan yang sudah bisa baca. Suruh hafal satu hari 5 halaman misalkan. Nah, ini sama aja memberatkan dirinya. Mungkin dia tidak akan ngapa-ngapain. Ya. Karena satu huruf aja tidak bisa disuruh hafal 5 halaman misalkan atau 5 baris. Setelah cukup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.